jaga dan peliharalah, jangan engkau lalai terlena dipetik orang. Kemesraan menghangatkan hati yang dilanda cinta. Awas jangan sampai terbakar panasnya dusta. Jangan sampai putik berpaling ke lain cinta. Jangan sampai engkau menyesal kemudian. Kemesraan menghangatkan hati yang dilanda cinta. Awas jangan sampai terbakar panasnya dusta. Jangan sampai putik berpaling ke lain cinta. Jangan sampai engkau menyesal kemudian. Terima kasih. kepadamu. Sekian lamanya ku memendam rasa, tak tertahan lagi rasaku jadi dalam dada. Teringat dirimu, terbayang kau selalu setiap malam. Oh, ragu-ragu-ragu. Oh, Tresno atau panggonanmu. Sumpah tulus kanggo riko, salam rindu neng sliramu. Genggamlah tanganku bersamaku, kau kan menentukan arah. Bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu. Yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku. Ku di sini di sampingmu, bukan selalu ada-Mu. telah jadi milikku. Betapa bahagianya aku saat kau ada di sisiku. Kini tiba saatnya kita harus melangkah, temani diriku di sisa waktumu. Menentukan arah bersama diriku yang kan selalu menjaga dirimu.